ainuhu wa nafsuhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sudah siap dimulai? Terima kasih. Di masjid baru ini, masjid adalah ciptaan Allah, milik Allah, untuk memudahkan warga di kompleks ini khususnya dan sekitarnya mendapatkan rumah di sorga. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan masjid ini, dan Allah lah yang membuat kita lebih dekat dengan masjid. Banyak orang yang hanya bisa bermimpi dekat dengan masjid. Sebentar ya. Udah maksimal ya ini. Alhamdulillah, judul yang diberikan kepada saya adalah kiat menghadapi persoalan hidup. Betul ya judulnya itu? Ya, saya lihat wajahnya juga ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau buruk menyikapinya buruk. Yang jadi masalah bukan masalahnya, melainkan sikap terhadap masalah. Pegang itu baik-baik hadirin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik, dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Idza asabathu sara'u syakara, ketika dia diberikan karunia dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan bala musibah, darra'u sabar, dia bersabar, fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Jadi bagi kita semua urusan itu baik, sepanjang dua hal. Kalau diberi nikmat kita bersyukur, baik. Kalau diberi nikmat tidak bersyukur, tidak baik. Diberikan ujian kita sabar, baik. Diberikan ujian tidak sabar, tidak baik. Jadi bukan masalahnya yang bahaya bagi kita, melainkan sikap terhadap masalah. Sepakat? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal ujian. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Iya kan? Sepakat? Ya sudah, demikianlah hadirin sekalian. Satu, ulangi. Rasulullah SAW punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, paling berat dalam hidup ini pasti Rasulullah. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Masa baru ketemu udah tahu masalah saya? Nah inilah keunggulan orang Indonesia, sangat banyak memikirkan masalah orang lain. Baru juga ketemu sudah nganggap saya banyak masalah. Berarti nonton TV ya. Lanjut. Satu, saya ceramahnya sederhana. Jadi saya mohon maaf ya, jangan dibanding-bandingkan dengan penceramah lain yang lebih bagus. Satu, resepnya adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. Siap. Mumpung rumusnya sederhana, apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Lebih tenang dibanding dengan yang tidak menyiapkan payung. Betul? Sedia dongkrak dan ban serep, itu kan belum tentu bocor. Tapi dia siap untuk bocor dan tidak bocor. Lebih menenteramkan. Jadi dalam hidup ini kita harus siap dengan segala apapun yang Allah tetapkan. Mengapa? Karena mustahil semua keinginan kita seluruhnya akan terwujud. Tidak bisa. Tidak mungkin. Karena pasti bertabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, yang mau jadi capres, pasti cuma salah satu yang jadi. Karena kalau dua jadi presiden, kacau dua-duanya. Benar? Harus salah satu yang jadi. Misalkan, ibu ingin sehat tidak? Jawab, bu. Kalau mau, kalau tidak, harus jelas. Mau? Bapak-bapak mau sehat? Orang lain sedunia kira-kira mau sehat? Kalau semua terkabul sehat, apa yang terjadi? Jawab. Dokter nganggur, rumah sakit, apotek bangkrut, pabrik obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi tidak boleh. Harus ada yang sakit, ya. Sakit, ya. Sesekali sakit. Karena banyak hikmah di sakit. Orang-orang yang peduli dan mau tidak sakit.